tunjukkan caramu. Diputar jilat celupin, katakan caramu. Gulung tumpuk atau kunyah, lihatkan padaku caramu mainkan krimnya. Jangan ragu untuk bagi dan impikan. Nikmati Oreo sesuka hatimu, temukan cara yang berbeda setiap harinya. Imajinasikan cara.